Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Amma ba'da. Bapak-bapak, dari ibu jamaah masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini saya akan mencoba menyampaikan buah karya saya. Saya sebenarnya ada dua buku yang membuat ini adalah buku tentang inversi spiritual inversi, dan satu lagi adalah buku tentang parenting untuk orang tua, yaitu menyiapkan anak dari juara. Semuanya dari Alex David Jarko. Tapi yang kami paparkan pada hari ini adalah yang leadership, karena ini Dr. Bid. Buku yang umum mengalahkan saya, buku yang menyiapkan anak dari juara, parenting itu sudah terbit tahun lalu dan sekarang sudah ditahan kedua. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang cukup baik dari pembaca. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi buku ini kami tulis dengan dua latar belakang. Yang pertama adalah saya berkecimpung di dalam dunia leadership neuroscience. Ya. Saya mengikuti seminar juga yang dilakukan oleh pemilik original NLP, Neuro Linguistic Programming, artinya logopedik. Dan ketiga itu, dan begitu saya masuk ke dunia itu, saya melihat di sana betapa semua yang ada di sana adalah sasaran kita semua. Kalau Anda baca kitab modern, Anda baca buku atau klasik di Ibnu Athaillah, di Al-Ghazali, di Ibnu Qayyim, itu semuanya ada. Jadi kalau Anda mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat dunia NLP, pelatihan leadership, itu sebenarnya dia mengambil sasaran yang sekarang berada di sana. Maka saya coba membuat menguangkan, kami kaitkan antara tahu itu dengan ilmu leadership modern. Dan yang kedua, begini saya buat menjelang pemilu. Jadi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 2 bulan. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan, kemudian 1 bulan Ramadan baru saya tidak keluar untuk menyelesaikan buku itu, membaca puluhan buku dan menulis mulai sahur hingga buka puasa, paling sementara yang antar anak sekolah dan kembali menulis lagi. Dengan harapan saya nanti dalam media itu antri ke edutor, antri paling dapat 6 bulan, kemudian nanti ketika mau naik kita pun juga dapat 6 bulan. Alhamdulillah begitu belum tunggu selesai legislatif itu sudah, jadi kemarin dari bulan April ya, itu sudah datang begitu. Dan ternyata benar semua yang saya berdiri itu telah terangkan. Yang saya yang saya umumkan bahwa akan terjadi itu terjadi. Saya ingin kalian seandainya teman-teman kita dulu yang nyalek untuk lamanya buku baca buku saya itu sebut ada seandainya. Mungkin tidak separah itu jadinya, sampai 400 sekian baru masuk rumah jiwa. Jadi bagaimana tentang motivasi, bagaimana tentang bagaimana menjaga program, pikiran, rasa dalam hati mereka, ya, sampai persiapan dari kompetensi mereka itu sama sekali menunjukkan bahwa mereka tidak siap. Masalahnya adalah itu. Jadi kalau sekalian itu 2 hal yang patut bagi saya menulis buku. Kemudian buku ini saya tulis dengan kaidah penulisan otak kanan, penulisan membaca tepat. Jadi sekarang ada teknik membaca tepat. Jadi buku ini saya tulis dengan teknik menulis yang orang secara otomatis akan membaca tepat. Jadi Anda tidak akan menemukan teori karena kira-kira lebih dari 10%. Hanya 10% teori itu. Tapi sebenarnya kami buat supaya menarik. Dan pertanyaannya begitu buku ini terbit, karena di sana saya tulis nomor kami saya, nomor email sama nomor web saya. Banyak yang kemudian SMS atau komentar ke saya. Malaysia. Itu dia mengaku dia pulang kantor sampai di rumah nggak mabik dan sebagainya. Kemudian dia nggak saya itu mulai dari kita selesai jam 1 malam nggak mau berhenti. Jadi dia bilang bahwa saya membaca tulisan bapak ini dalam pejabat itu kayak mengangkat gigi. Jadi kalau belum habis itu nggak mau berhenti. Kalau anomia itu kotor baru berhenti jadi itu. Berapa teman yang lain bilang tentang begitu. Emang ini saya buat seperti itu. Nanti bapak membaca itu misalnya kurang kayak kantor ini. Kalau punya supir terbatas begini, nanti nggak mau selesai. Ini pulang-pulang mau baca lagi. Ini berapa pengalaman dari teman-teman itu. Jadi tidak ada sebenarnya dan ini membuat kita rekreatif. Baiklah dari kalian, kemudian ini ada beberapa hal yang membuat selamat saya memilih semut. Ya. Semut itu sebenarnya kita sudah dalam mencap kita sejak dulu. Kalau kita waktu kecil kita bermain, mau kita ubah, kita kan sulit. Ya. Ini semut, ini gajah. Yang penting adalah semutnya. Sudah kami kita sebenarnya dari itu. Jadi kalau kita menangkan gajah itu, jangan dengan gajah, karena nyatu. Apalagi kalau hanya dengan tubuh, ya dengan giri-giri saja. Dengan salah satu dengan semut ini, kita bisa mengalahkan. Sementara karena semut itu, ini ada beberapa tayangan yang mungkin kita bisa simak sama-sama. Jadi ini bagian agar jadi di sini lebih mendapatkan sudah ada lihat kemampu perkaraan untuk seperti apa ternyata perkaraan semua itu lebih mengharukan dibandingkan Roma teori apa Romeo dan Juliet yang luar biasa di sana. Dan saya ketika pernah menyampaikan dalam seminar itu ada yang menurut saya sebenarnya itu yang sebenarnya bukan semutnya tapi adalah yang secara semut. Jadi sebenarnya yang secara semut karena kejarah susu itulah kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya adalah karena semut ini tidak hanya fakta sebabkan kodrat yang diberikan orang kita. Dan sekarang kalau memang pertanyaannya, kalau memang kita tidak memakai secara kodratnya, apakah juga akan jadi luar biasa? Kodrat manusia disebut sebagai fitrah. Karena Allah sudah pernah berbicara kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Akim bahasnya tadi diri Hanifah Fitra Allah berlaki Fatra Nama Alayha La Tahdila Li Morgila Walakum Aksal Nasi La Yang Lamu. Ayat ini yang melaksanakan dalam surat Al Muslim. Jadi Allah mengatakan dalam surat Allah hadapkan istimu kepada Adam Allah karena Fitra kamu sudah cintai sesuai dengan agama itu. Tapi itu dikatakan, walaupun asal nasi layak, tapi banyak manusia tidak mengerti. Bagaimana kita mendalih kita kita ini sebagai dasar untuk membuat diri kita ini kita berpotensi, bisa mengaktualisasi diri kita secara optimal. Dan itu yang menemukan adalah kepala ahli neuroscience. Inilah sebuah kerajaan. Dan sekarang kita lihat pasal tentang dada. Dada sebenarnya adalah makhluk yang sebenarnya lemah. Kalau tidak lemah tidak ada cerita bulan dada. Artinya tidak ada cerita bulan mata tidak ada. Tidak ada dari menautan mata. Tapi gada dengan itu yang tidak usah. Mental gada begitu mudah diubah. Tidak ada bunga yang besar itu yang tua peserta itu tidak mampu untuk mempertahankan dirinya ya, dari kekuatan orang lain. Jadi seperti itulah. Gambaran gajah. Maka sebenarnya semut itu bisa menangkan gajah. Maka saya ambil 23 kasus, yaitu Jepang dan RRT di bagian belakang karena kita ambil 23 kasus Jepang dan RRT dan juga 3 kasus di Indonesia di sini. Oleh Bapak apa namanya di Daitur Wakil di dalam kata pengantaran yang disini saya mengatakan bahwa buku ini sangat lengkap. Jadi kalau ditarik ada buku tentang self-management, tentang pengembangan diri, tentang leadership, digabung dengan buku manajemen, makro. Dan beliau menarik demikian, antara lain. Saya ingin tunjukkan ya, sekarang kita bandingkan dengan kekuatan manusia, dengan genetik manusia. Tergantung pada badannya. Kalau ada yang 1 kilogram, maka Anda punya sel itu sebanyak kira-kira 40 triliun sel. Kalau Anda 80, Anda punya sel sebanyak 80 triliun. Di sana dalam sel itu ada isi sel dan ada DNA. Di mana DNA itu adalah sebuah berisi sebuah sim yang diciptakan di depan kita. Maupun sim ketika komputer itu ada program-program yang sudah disimpan di sana. Kalau Windows sudah ada office-nya yang disimpan, ada juga program yang ada buat sendiri. Dan karena ini bagian besar di dalam desain kita ini, dalam kubrik kita, di tabu kita ini, sebagian besar DNA kita ini belum menjadi. Nah, bagaimana cara menipu kita? Nah, ini saya tidak pertemuan juga untuk murah kami. Tidak usah sebuah PUBG, kemudian saya sampai per kilometer. Misalnya DNA kita ini per 500 ribu milimeter. Jadi kalau Anda punya kabel PLN 100 ribu, yang diameter 1 mili dan Anda potong 1 mili, maka jadi lekatan kita sendiri. Dan tolong dirajakan hingga menjadi satu. Kalau kita, andaikan kita, jadikan angin dia sudah hilang, kita lihat, terlihat. Padahal dia harus dirajakan lagi, jadi 5.000 lagi. Itulah besar yang dikenakan. Dan itu hanya memang sudah ada desainnya. Di semua saya, di video yang sama semuanya. Hanya satu desain di situ. Betul sekalian. Dia memiliki sampai sekiranya berada di DNA yang sekir itu, yang seperti 500 bulan lebih cepat, kita akan ratusan gen. Dia memiliki sampai sekian itu. Akhirnya dia sumpah. Alat yang dia tidak mungkin lagi terlalu jauh. Padahal dia masih belum ketemu sebenarnya masih ada yang dominan menggerakkan gen ini. Jadi misalnya gen yang berlaku semakin, dia tidak diambilkan gen di mana beta dan gen yang ada di darah ini. Maka gen yang ada di darah ini lagi tekan ke darah. Yang dia adalah suatu yang dominan yang menggerakkan gen itu. Akhirnya dia menyimpulkan dan dia membuat sebuah buku. Begitu loh. Dimana yang dimiliki oleh DNA. Dan yang menyebutkan bahwa ada sesuatu pasti Tuhan di dalam DNA kita. Itu saja. Lalu kalian, dari kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk mengelola ulang kebunan. Jadi kalau ada program komputer Anda dengan mau, kemudian Anda menggunakan stabilitas dalam daerah karena yang ada. Kalau Anda suka komputer, Anda menggunakan mouse atau menggunakan keyboard. Kalau Anda suka pilih Anda tinggal menginputnya ke dalam kita. Oleh karena itu, kalau pikir apakah positif, apakah negatif, itulah hidup Anda. Itu kata orang kami. Jadi hidup ini ibaratnya Anda membawa keranda atau kereta Belanda di supermarket. Anda tinggal pikir, yang penting mana kalau Anda suka yang pedas, Anda ambil pedas. Kalau ada bukan asin, ada yang sakit. Kalau ada serangan yang sakit, ada dalam kemanisan dan seterusnya. Tinggal merubah-ubah dengan ubah. Lalu sekalian, kemudian sebenarnya kita juga ingin kesejahteraan. Ya. Tingkat kesejahteraan emosional kita ini mampu. Tidak hanya untuk membatasi genetika kita, membatasi DNA kita. Kita juga sanggup pula untuk mengatur mana gen yang akan kita tagapkan dan mana gen yang kita nyalakan. Karena dari gen yang jumlahnya tadi itu luar biasa, mudah kita atur. Maka di sini kami menyaksikan dalam buku itu bagaimana kita menolak gen kita itu dengan fitur saudara Ipah, cuma gagal di Manipa. Fitur saudara yang kalau nampak lunak. Jadi kalau Anda mampu sebagai seorang fitur, subhanallah ternyata di dalam untuk guru-guru lainnya yang kita pelajari ternyata semuanya yang mengatur dan para pilot saya bilang selamat latihan. Jadi kalau untuk NLP atau untuk training untuk NLP itu 8 jam saya dilatih. Saya ingin menularkan apa yang saya peroleh, ternyata apa yang namanya ikhlas itu memang segala caranya, bahkan ngilangi rasa sakit itu bisa. Jadi ada trik, tidak ada trik, tidak ada trik yang bisa. Jadi sama Ustaz Danu, kita Allah dia saya kenal dekat dengan beberapa muridnya, dia tidak menangkap. Dia tidak hanya menangkap, apa namanya, kurangi dia. Kalau istilah dalam lewat saya biasanya, unconsciousness. Itu ada, tidak masuk pada unconsciousness ada. Ya, dan jadi ada. Maka selesai masalah begini, kembali kepada itu ada. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ini sebenarnya kerangka saja ya. Jadi nanti bisa tidak seperti itu, ya. Maksudnya tidak terhati oleh seperti itu, tapi nanti intinya adalah sebenarnya Anda sendiri mengalami. Jadi ini membuat orang yang membaca tidak mau berhenti karena di dalamnya itu ketika Anda membaca, Anda pun mengalami. Baik Anda selalu menang bisnis, menang bisnis, maupun ada selantara rumah. Jadi karena kalau kita merasa sebagai anak dan pimpinan dari Allah, maka satu, ya, ada kesadaran, ya, kalau kita yang jadi khalifah, sekaligus jadi hamba. Kemudian, seorang pemimpin kalau dia melakukan rumah tangga, sebenarnya dia tidak terjadi sumber energi positif. Ya. Jadi, lingkungan yang dia amalkan pada dia. Kemudian ketika sampai dia sebagai rumah yang positif, sebagai sumber masalah, dia mampu menggerakkan kinerja SDM lingkungannya. Seperti apa kan itu antara lain? Ada yang disadarkan dengan Allah. Seperti apa? Kami mengambil sebenarnya itu dari Al-Mawdudi, tapi tidak sama besar karena literatur itu cukup apa namanya fundamental ya, kami hanya ambil dari sini saja. Tapi itu jawaban dalam ayat-ayat ini, dari ayat-ayat kecil tentang itu, kemudian hubungan dengan diri sendiri. Tapi sekalian, ternyata jawab kata-kata diri sangat menentukan. Mempunyai dari dan juga di dalam sadar dan berdiri dan pola pikirnya terhadap apa yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan sesama. Ini kan banyak kesimpulan di sini dengan seperti ilmunya Pak Jamil Azhar ini tentang energi, ya. Ilmunya Pak Jamil tentang data yang kesimpulan di situ. Dan bagi kalau Anda sudah pernah membaca, Anda bisa mendapatkan sebuah perbandingan. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kami juga memberikan sebuah rekomendasi kepada pemimpin negeri ini, ya. Jadi hendaknya dia mampu jadi problem solver, bukan bagian dari masalah, apalagi sumber masalah. Dan yang terakhir, bahwa kami mengutip dari salah ahli apa namanya dari government, salah satu dari saya yang mengikuti tiga, yaitu sosial intelijen, kemudian emosional intelijen, dan prima leadership. Itu kami rangkum, kami gabung dengan Tentang Tawo, berdasarkan empat bidang. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi stabilitas itu berada di sini, dia juga bisa membagikan kecerdasan emosional dari orang yang memimpin. Jadi, bukan hanya dia memiliki kecerdasan emosional, tapi dia bisa membagikan kecerdasan emosional dari yang memimpin. Itu yang utama. Dan hal itu tidak boleh terjadi kalau si pemimpin sendiri tidak cerdas secara emosional. Saya kan saja, barangkali ada keberatan sedikit. Tadi kami berpesan untuk membuka satu atau pertanyaan. Tapi silakan. Mungkin waktunya 3-4 menit. Dan kalau ada yang berbaca, ini kebetulan buku yang mengarahkan karena saya kabarkan di stok. Saya sudah kontak ke Gramedia dari kemarin. Ternyata Gramedia ini habis, tapi dianjurkan, dan saya katakan ada, di sana di bawah ada tiga ya, tapi kalau yang buku menyerah dari luar, saya mungkin di bawah ada 30, masih 30. Kalau Anda tidak bisa menunggu Gramedia ini, sebentar. Di atau diangkat ke Gramedia, Gramedia Indonesia, di mana itu? Oh, di seberang kena sini ya, baik. Jadi kalau sudah baca buku, semua kalian baca Anda bisa dapatkan di Grand Indonesia. Tapi kalau buku yang di sana itu kan ada tiga. Ada tiga. Kemudian kalau yang punya anak-anak dari juara, itu juga kami hanya pulang pikir sudah bersama orang tua ini memiliki pulang pikir supaya dia juga bisa membagikan kejelasan emosional dari putra putrinya, artinya putra putrinya kejelasan pulang pikir menjadi juara. Baiklah, sudah praktis memang cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada satu, contoh Pak. Ustaz yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan umum, jadi kalau menyinggung apa menyinggung, saya maaf kalau menyinggung. Di antara capres dan cawapres kita yang menang ini, kira-kira ada yang akan menisar atau ada yang lebih unggul dari mereka? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi dari saya maksud, saya bilang bahwa itu memang tujuan saya dalam buku itu adalah untuk memberikan masukan kepada mereka. Jadi kalau saya sudah saya kirimkan buku itu ke Pak Ibu, saya kirimkan Pak Ibu, saya kirimkan ya. Apakah mereka baca bahwa saya tidak tahu, tapi tujuan saya adalah untuk memberikan masukan. Untuk kita yang bikin tadi adalah harus surat musyunah. Tapi kalau sudah masuk ke orang politik, ya itu memang jadi sebenarnya suratnya. Ini sudah pelajaran dari Anda, pikir ini kan saling menyerang, gitu ya. Tapi sebetulnya orang itu tidak saling menyerang, maka seorang aku dimati pada yang diserang, betul tidak? Itulah kunci kesedasan yang menyerang, karena saya sendiri tahu semuanya. Tetapi saya juga merasakan, dan mungkin kan benarkan perasaan saya itu, siapapun yang paling pandai itu, dia akan berhasil. Tapi saya tidak bisa berkomentar siapa yang paling apa tepat, ya. Tapi saya hanya bisa memberikan masukan saja. Siapapun yang dipimpin adalah orang yang seharusnya dia bisa dimungkinkan dan kita membangunkan mesin kinerja pemerintah ini, SDM kita ini, mereka menjadi tegas secara emosional. Ya. Ada lagi? Tapi Pak Bawelo itu penampilannya yang meyakinkan apa bisa juga sebagai nilai tambah. Maksudnya kenapa bagaimana? Gagal misalnya, coba bisa juga sebagai anak Pak. Ya pasti nanti punya film lah, masing-masing ya. Jadi kalau film ya, jadi di Bumega dan Pak Prabowo, ada yang lebih Pak Prabowo di situ kelihatan ya. Dan di Pak Sukala, dia luar biasa di bisnis ya. Kemudian Pak SBY, dia tanggung dan sebagainya. Ini ada sebenarnya mana ya. Tapi peran-peran saya adalah peran musuhnya ada gitu. Dan yang juga yang ada gitu ya, gitu. Mereka mengusir semua ya, tapi kalau saya sendiri terjebak pada itu di sibuk dan di sibuk nanti ramai nanti kalau sendiri ada nanti sih kalau kita sampai di situ ya, saya tidak ingin menyinggung dalam satu pun dengan apa visi saya ya, saya pada dasarnya adalah yang ada kita ini semuanya ya hidup dengan happy ya nyaman gitu ya, tidak menyinggung siapa pun gitu ya, begitu ya mengalihkan. Baik, gitu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, saya kira bisa saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya laporan ini. Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu mau mendengarkan laporan saya. Ya. Kalau ada kebaikannya, itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Dan kalau ada keburukannya, mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Ya, sehingga kita hanya berjaya baik-baik. Tapi setelah manusia, saya tetap harus mohon maaf yang sebesarnya kalau laporan saya ada yang kurang menyenangkan, ya diobatkan saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.